Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma rzuqna al-ikhlasu fil 'amal lima tuhibbu wa tardha. Ikhwati arsyadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Kita kembali lagi melanjutkan dars kita pada kitab Safinatun Naja fi ma yajibu 'alal 'abdi limaulah, yang pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan ab'adus shalah, ya. Yang mana sebelumnya kita membahas tentang sujudus sahwi, ya, yang kemudian salah satu sebab sujudus sahwi itu adalah tarku ab'adus shalah, yaitu meninggalkan ba'dhum min ab'adus shalah. Ya, yang kemarin kita sudah jelaskan bahwa ab'ad itu adalah dia sifatnya dia sunnah mu'akkadah, ya, jadi hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Yang kemudian ketika dia ditinggalkan, ya, baik ab'adnya secara keseluruhan atau ba'dul ab'ad atau sebagian dari ab'adus shalah, ya, seperti kemarin seseorang ketika tasyahud awal kemudian tidak membaca tidak membaca zikirnya misalnya. Ya. Nah, itu kemudian dia tarku ba'dhi min aba'adish shalah. Ya. Maka di sini akan kita bahas secara spesifik, yaitu apa itu aba'adish shalah. Ya. Sehingga ketika meninggalkan salah satu dari ab'adus shalah itu disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya. Ab'adus shalah, Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri menjelaskan dalam Nailur Rajanya, beliau mengatakan summiyat ab'adan li'annaha lamma tuliba jabruha bisujud asybahatil ab'ad al-hakikiyah allati hiya al-arkan. Yaitu ketika ab'ad ini, ya, ketika ditinggalkan, disunnahkan dengan diganti sujud sahwi, maka dia mirip atau seperti ab'ad al-hakikiyah, bagian yang penting, ya. Dia seolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan, seolah saya katakan, bukan bagian yang terpisahkan, karena kalau bagian yang terpisahkan dia adalah rukun, ya. Alatihial arkan, yang mana dia mirip dengan rukun dalam hal ini, dalam hal dia seolah-olah menjadi apa, suatu kesatuan dengan rukun, ya, mirip dengan rukun, ya, maka dia dinamakan abad. Ya. Di sini beliau mengatakan abadus salah sabah, ya. Abadus salah itu ada 7, ya. Meskipun Syekh Ahmad bin Umar juga mengatakan bahwa ini secara ijmal. Ya, namun kalau didetailkan lagi itu bisa 20. Namun menurut saya kita cukupkan dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, ya, 7. Karena ini memang kitab, karena ini pelajaran untuk pemula, jadi enggak usah, ya, semakin ringkas itu semakin baik. Ya, semakin ringkas itu semakin bagus. Sehingga kemudian detail-detail kecil yang sebenarnya sudah masuk dalam poin-poin besar, ya, tidak perlu kemudian kita sampaikan di sini, ya. Maka beliau mengatakan ab'adus shalah sab'ah, ab'adus shalah itu ada 7. Yang pertama adalah at-tasyahudul awwal wa qu'uduhu. Ya, at-tasyahudul awwal dan duduknya. Ini 2. Ya, 1 dan 2. 1 tasyahudul awwal, yang kedua qu'udut tasyahudul awwal. Ya. Tasyahudul awwal itu adalah apa? Adalah sesuatu yang sifatnya qauli. Adapun qu'ud untuk tasyahud al-awwal itu suatu hal yang sifatnya fi'li. Ya. Jadi kenapa kemudian di sini dipisahkan? Karena ini dua hal yang berbeda. Tasyahud dan qu'ud, meskipun secara pengerjaannya itu dikerjakan dalam satu waktu, duduk dan tasyahudul awal. Nah, ini adalah ba'dhu min ab'adish shalah yang pertama. Lantas bacaannya apa? Ya, bacaannya sebagaimana kita bacaan pada tasyahud akhir, ya. Cuman yang membedakannya adalah hanya tempatnya, ya. Kalau dibaca di tasyahud akhir, tasyahud ini kalau dibaca di akhir dia menjadi rukun. Kalau dibaca di apa namanya di rakaat kedua, ya, dia menjadi ab'adus shalah. Ya. Begitu juga dengan duduknya. Ya, ini yang kedua. Ini apa namanya? Ini satu dan dua. Kemudian yang berikutnya wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Ya. Dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi. Hi ini kembali kepada at-tasyahudul awal. Ya, maka disunnahkan ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini disunahkan di dalam tasyahudul awal. Jadi tiga tasyahudul awal ya. Kemudian duduk untuk tasyahud awal, kemudian salat kepada Nabi ya, pada tasyahud awal. Dan kita tahu bahwa hal ini sama sebenarnya dengan tasyahudul akhir ya. Dan aqallu salawat ya, salawat aqallu salah ala Nabi, salawat yang minimal kepada Nabi itu Allahumma salli ala Muhammad, itu minimal ya. Al-qadrul mujzi, bagian yang apabila dikerjakan sudah terpenuhi rukun. Tapi al-akmal ya, yang sempurna tentunya salawat al-Ibrahimiyah ya, salawat Ibrahimiyah. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Fihi kembali kepada at-tasyahudul awal. Ya, ini sudah tiga. Kemudian yang berikutnya wassalatu ala al-al fi tasyahudil akhir. Nah, ini harus dipisahkan. Kalau tadi kita berbicara tasyahudul awal dengan tiga hal, satu tasyahud, bacaan tasyahud itu sendiri, kemudian duduknya, kemudian as-salatu ala nabi, ya, salawat kepada nabi dalam tasyahudul awal. Ya. Sekarang as-salatu ala al, salawat kepada al, ya, fi tasyahudil akhir. Al di sini ya, kepada bisa bermakna keluarga dan bisa bermakna pengikut. Ya, al di sini bisa bermakna keluarga dan bisa bermakna pengikut. Ya, wassalatu 'alal al fi tasyahudil akhir. Nah, ini kita berbicara tasyahudil akhir. Sekali lagi tadi kita katakan di tasyahudil akhir itu yang wajib apa tasyahudnya, salawatnya. Dan sekali lagi tadi saya katakan salawatnya minimal apa? Minimal Allahumma shalli 'ala Muhammad. Lah ketika kemudian kita tambah dengan Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, nah maka ini adalah apa? Ini adalah telah mengerjakan ab'adus shalah. Ya. Wa 'ala ali Muhammad. Ya. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salat Ibrahim ya. Jadi kalau kemudian ya kita sudah, dan saya rasa kita ya umat Islam di Indonesia itu sudah terbiasa apa namanya tasyahud itu ya, membaca salat Ibrahimiyah. Justru aneh kalau kemudian orang hanya membaca Allahumma shalli ala Muhammad ketika dia tasyahud akhir. Ya. Ketika dia apa namanya duduk sebelum salam. Ya. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah wal qunut wa qiyamuhu ya. Yang berikutnya adalah al qunut ya. Yang maksud dari qunut di sini adalah qunut pada salat subuh ya. Maksud dari qunut di sini adalah apa? Pada dalam mazhab Syafi'i secara umum ya, qunut itu ada di dua tempat. Yang pertama adalah qunut pada salat subuh. Ya, hal ini didasarkan kepada riwayat dari Nabi Muhammad diriwayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan ya, salah seorang sahabat menceritakan wala yazalun nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya ya, dan senantiasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qunut subuh hatta faraqad dunya, sampai Nabi meninggalkan dunia, sampai Nabi wafat ya. Adapun mungkin di mazhab lain yang menganggap qunut subuh itu bukan hal yang sunnah karena mungkin melihat ziyadah atau tambahan pada hadis ini ya dhaif misalnya. Tapi dalam mazhab bahwa qunut subuh itu menjadi bagian dari ab'adus shalah. ya, kunut pada sholat subuh. Dan karena dalam permasalahan kunut ini juga sering terjadi, ya kita katakan ribut-ribut, ya, wah si fulan nggak kunut dan lain sebagainya. Harus kita proporsional, ya, harus kita proporsional. Maknanya orang-orang yang mengambil pendapat dengan mazhab lain, itu dengan mazhab misalnya dengan bahwa kunut pada subuh itu tidak masyru', ya, ya jangan kemudian menganggap orang yang berkunut subuh itu, ya, orang yang melakukan kunut subuh itu sebagai telah melakukan kebid'ahan, harus kemudian diingkari dan lain sebagainya, ya, menjadi ahlul bid'ah. Enggak. Ya. Ini perkara ijtihadiyah. Ini perkara yang diisytiharkan oleh para ulama, a'immah. Ya. Ini kita harus proporsional dalam mendudukkannya. Dia masuk dalam perkara khilafiyah, ya. Itu permasalahan apa? Kunut dalam salat subuh. Ya. Ya, kalau seandainya Anda tidak berpendapat kunut, tapi imam Anda kunut, ya sudah Anda ikut imam. Kunut. Ya. Dan sebaliknya, teman-teman yang kemudian berpendapat kunut, apabila kemudian mendapati imamnya tidak kunut, ya sudah kemudian enggak usah kemudian terlalu mempermasalahkan, karena hal ini adalah apa? Dia ba'd min ab'adis shalah. Ya. Dia bukan rukun. Ya. Maka menurut saya ketika kedua belah pihak saling memahami bangunannya, ya, yang kemudian berpendapat kunut memahami ini adalah ya sifatnya sunnah muakkadah. Ya. Sifatnya sunnah muakkadah. Tapi ketika Anda mendapati imam Anda tidak kunut, ya, imam Anda tidak kunut, ya sudah. Ya, enggak usah kemudian dipermasalahkan. Karena apa? Karena inilah perkara yang sifatnya istihad. Anda ikut imam Anda ketika. Begitu juga sebaliknya, orang yang berpendapat tidak kunut, ya, dari mazhab lain tentunya, kunut subuh, ya. Maka ketika mendapati imam kunut, silakan. Ya. Kunut subuh, angkat tangan Anda. Karena yang dilantunkan imam itu juga doa, Allahumma hdina fiman hadai, doa hidayah. Wa'afina, Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman 'afait. Ya. Wa tawallana fiman tawallait, wa qina syarra ma qadait. Ini doa, doa bagus semua. Ya. Apa salahnya kemudian Anda mengaminkan? Ya. Jadi dengan saling memahami ini, ya kita, mudah-mudahan kita bisa merekatkan hati antar jamaah-jamaah yang ada di masjid, tidak kemudian saling tuduh menuduh, kemudian yang satu menuduh ini pelaku bid'ah, yang satu inilah anti dan lain sebagainya. Ya. Marilah, ya. Kita posisikan sesuatu itu pada tempatnya, ya. Jangan kemudian sikap kita melebihi dari kadarnya. Ya. Sikap kita melebihi dari kadarnya. Jangan sampai kemudian sikap kita terhadap orang yang kunut melebihi dari apa? Marahnya kita terhadap orang yang tidak sholat. Ini kan kacau. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ya, dalam tanda kutip ya saya katakan, permusuhan yang kita bangun terhadap orang yang tidak kunut jangan sampai apa? Melebihi permusuhan orang yang tidak sholat. Ini harus kita tentukan skala prioritasnya. Ya, ini sama-sama sholat, sama-sama ada tuntunannya. Sama-sama ada tuntunannya, sama-sama ada imamnya dalam masalah ini. Jangan sampai kemudian apa? Kita meributkan permasalahan-permasalahan yang ada imamnya, ada tuntunannya. Ya. Dianut oleh ribuan bahkan jutaan bahkan ratusan ribu para puluhan ribu mungkin para ulama. Ya, lintas masa. Ya. Baik pendapat yang tidak kunut maupun pendapat yang kunut. Jadi ini apa namanya, sesuatu hal yang kadang menyedihkan ketika kita melihat orang-orang yang sama sholat di satu masjid, ya, kemudian bercerai hatinya karena hal-hal seperti ini. Ya. Maka kita harapkan kepada para ustadz, kepada para muallim, jangan sampai kemudian menjadi sebab juga akan kemudian bercerainya. Hati-hati kaum muslimin dengan adanya provokasi-provokasi terhadap amalan-amalan tertentu. Padahal amalan tersebut adalah apa? Masuk dalam perkara ijtihadiyah. Dan dipakai oleh para imam. Aimatul Mujtahidin, para ulama, para lintas generasi. Ya. Itu yang pertama tadi tentang kunut subuh. Kemudian yang kedua, kunut witir pada nisful akhir, setengah akhir pada bulan Ramadhan. Ya, ini adalah dua tempat di mana seseorang dalam mazhab itu disunnahkan untuk membaca kunut. Ya. Membaca kunut. Itu. Yang pertama adalah apa? Al-kunut waqiyamuhu. Ya, tentunya apa? Waqiyamuhu. Membaca kunut itu pada kondisi berdiri. Dan posisinya di dalam mazhab bahwa kunut itu dibaca setelah apa? Ketika seseorang i'tidal. Ya. Karena nanti ada mazhab lain yang kunut, tapi kunutnya dibaca sebelum ruku. Ya, ada. Ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketujuh, yang terakhir, wassalatu wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi, kembali kepada kunut. Ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Ya. Nah itu. Ya, biasanya kunut itu ditutup apa, kunut-kunut imam-imam yang kita temui, ya. Yang imam-imamnya kunut, ya, dia menutup apa namanya, doa kunutnya dengan salawat kepada Nabi, ya, pengikut dan sahabatnya, ya, atau keluarga dan sahabatnya. Nah, jadi kalau mau kita ini kan, ya, itu cuma tiga sebenarnya, ya, tasyahudul awal, ya, beserta duduknya, ya, beserta salawatnya, nah, tiga kan jadinya. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang berikutnya adalah apa? Salawat kepada Al, ya, pada Ali Muhammad, ya, itu apa? Itu pada tasyahud akhir, ya. Kemudian yang kelima adalah kunut, berdirinya untuk kunut dalam keadaan berdiri. Yang keenam, yang ketujuh, salawat kepada Nabi, keluarga dan sahabat pada kunut, ya, jadi tujuh. Kemudian ikhwati arsyadina syadakumullah rahimunallahu wa iyakum, adapun secara lafaz, ya, kalau di Indonesia amat yang sangat masyhur, ya Allahumma hadina fi man hadid wa afina fi man afaid wa tawallana fi man tawallat wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man fa innahu la yadhillu man walid wa la ya'izzu man adid wa tabarakta rabbana wa ta'alid subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, itu bacaan yang lazim yang kita dengar, ya. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Silakan nanti dicari bacaannya, ya, bagi teman-teman yang kunut subuh. Nah, hal-hal ini apabila kemudian seseorang meninggalkannya, ya, maka kemudian apa, disunahkan dia untuk sujud sahwi sebelum salam, ya. Hal ini sudah kita bahas pada pembahasan sujud sahwi. Ikhwati arsyadina syadakumullah rahimanallahu ayakum, kita masuk kepada pasal berikutnya. Namun mungkin kita tidak akan tuntaskan pasal ini karena memang cukup banyak, ya. Jadi kita bahas mungkin sebagiannya tergantung waktu yang ada, ya. Faslun tabtulu shalatu bi 14 khoslah. Ya. Jadi kalau mau dikasih bab, namanya ini bab pembatal salat. Ya. Jadi ini penting mengetahui pembatal salat. Karena apa? Karena kalau kita melakukan pembatal salat, ya, berarti salatnya enggak sah. Ya. Salatnya enggak sah. Salatnya, ketika kemudian salatnya enggak sah, maka harus kemudian harus diqadha. Ya, harus diulangi salatnya. Karena sholatnya tidak sah. Nah, sebagaimana wudu juga punya pembatal, sebagaimana Islam agak din ini juga punya pembatal, ya, maka sholat juga punya pembatal. Ya, sholat juga punya pembatal. Ya. Di sini disebutkan tabutulus sholat, batalnya sholat, dan sholat di sini adalah apapun sholatnya, ya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya, begitu juga sholat-sholat seperti sholat jenazah, Atau misalnya sujud tilawah dan sujud syukur, dia dimasukkan ke dalam kategori salat. Hal-hal tadi batal ketika apa? Ketika terjadi atau ada salah satu dari 14 ini. Ya, kita lihat berapa poin bisa kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama adalah bil hadas, ya. Salat seseorang akan batal ketika apa? Ketika seseorang berhadas, baik hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini sudah kita bahas yang lalu, hadas kecil itu asbabnya apa? Ya, al khariju min sabilain, ya. Keluarnya sesuatu dari dua jalur, ya, kubul dan dubur. Ya. Kemudian zawalul akli, hilangnya akal, binaumin dengan tidur, au sukrin, ya, atau mabuk, ya, au jununin atau gila, ya, itu. Kemudian tadi apa nama berhadas. Kemudian lam sumaratin ajnabiyah, ya, memegang perempuan yang ajnabi. Ya, bagi. Kemudian masul farj al-adami bi batinil kaf, memegang kemaluan manusia dengan batinil kaf, dengan apa? Telapak tangan. Ya, ini asbabul hadas al-asghar. Ya, yang kecil. Adapun asbabul hadas al-akbar, ya, ada apa namanya? Khurujul mani. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-wata' atau al-jima', iltiqa'ul khitanan, iltiqa'ul khitanain, bertemunya dua khitan, khitan laki-laki dan khitan perempuan. Ya. Kemudian al-haid, ya. Kemudian an-nifas. Nah, jadi ini adalah ini apa? Kembalinya ke pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya. Kembalinya kepada pembahasan tentang hadas as, ya, tentang hadas asghar dan hadas akbar. Ya. Kalau di sini pembahasan tentang apa? Tentang mayubtil wudu. Ya. Kalau hadas akbar itu tentang asbabul ghusl, sebab-sebab yang mengharuskan seseorang mandi janabat, mandi besar. Ya. Maka ini ketika seorang berhadas, ya, berhadas baik hadas asghar atau akbar, sahwan meskipun apa, wah enggak sengaja, ya, lagi salat kelepasan kentut misalnya, maaf, ya, kelepasan kentut loh, kan enggak sengaja, enggak, dalam masalah hadas itu enggak ada di apa, tidak sengaja dan tidak sengaja itu bukan suatu hal yang mempengaruhi, yang penting adanya sebab hadas tadi. Ya, baik sebab hadas kecil ataupun hadas besar, maka dengan itu apa? Ya, batal salatnya. Ketika itu terjadi di batal salat. Kenapa batal salat? Karena batal wudunya. Padahal salatnya apa? Salatnya harus didasarkan kepada salatnya harus ada wudunya, ada taharahnya, itu. Ya. Kemudian ada satu hal yang penting, misalnya seorang yang daimul hadas, seseorang yang kayak salisul baul, orang yang dia air kencingnya mengalir terus, atau kemudian mustahadhah, perempuan yang mustahadhah, ya, maka memang dia disunahkan untuk tahaffuz ketika mau sholat, dia untuk ya mencoba mengikat atau apa namanya dijaga agar kemudian tidak keluar dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian dia sholat dengan niatnya pun apa niatnya, niat ketika dia berwudu niatnya istibahatus shalah, bukan raf'ul hadatsil asghar misalnya. Ya. Maka kemudian ikhwati arsyadukumullah rahimanallah wa yakum, ketika di dalam kondisi misalnya dia tadi salisul baul, air kencingnya keluar terus. Setelah dia berupaya untuk menekan biar air kencingnya enggak keluar, dia salat, tahu dia kentut. Nah, kalau dia kentut, maka salatnya batal. Karena apa? Karena dia yang ya, karena dia yang ditoleransi, ya, yang ma'fu dari dia, yang kemudian ya ditoleransi oleh syar'i adalah hanya salisul baulnya saja. Adapun kentut darinya tidak ditoleransi. Ya, maka ini maksud saya jangan oh mentah-mentah wah saya kan salisul bol, orang kencing saja salat saya tetap sah, apalagi kentut. Jangan gitu cara berpikirnya. Kencingnya yang keluar itu karena memang dia ditoleransi, karena fatakullah mastatatum, dia enggak bisa, kemudian ada kondisi-kondisi dia enggak bisa mengontrol air kencingnya. Ya. Tapi kemudian kalau dia kentut, kentut dia bisa mengontrolnya. Ya. Sehingga apa? Ketika dia kentut batal salat orang yang salisul baul tadi. Begitu juga dengan istihadhah. Ya. Jadi ini harus dipahami. Ya. Jangan mentang-mentang tadi saya katakan ya, orang saya kencing saja dimaafkan, apalagi kentut. Ya. Bukan. Kemudian yang berikutnya ikhwati arsyarin yasadakumullah rahimanallahu wa iyakum. Ya. Sebab atau pembatal salat yang kedua adalah wa bi wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin wa inkishafil aurati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Ya. Pembatal salat yang kedua adalah wuqu'un najasah, terjadinya najis. Illam tulqa, ada catatannya. Illam tulqa halan min ghairi hamlin, selama ya najisnya tadi tidak di apa namanya? Tulqa halan itu saat itu juga dibuang. Min ghairi hamlin, dia tanpa harus hamal. Ya, nanti kita jelaskan hamal. Ya. Maka di sini tasawurnya adalah misalnya begini, ada orang ya, misalnya dia salat, pecinya kena najis. Ya, pecinya kena najis. Ya, langsung pecinya dibuang sama dia. Ya, dibuang. Ya. Langsung pecinya dibuang. Maka ini adalah surah bahwa apa? Wuku'un najasah, tapi kemudian segera dibuang. Nah, posisi kondisi ini itu tidak membatalkan. Ya. Kondisi ini tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah ketika ya, jatuhnya najis namun kemudian dia tidak segera menghilangkan najis yang ada pada dirinya tadi. Ya. Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri menjelaskan lamanya apa, Pak? Halan itu maksudnya lamanya apa? Lamanya tumaninah. Jadi kalau misalnya dia tahu ada najis, tek ya. Kemudian segera dia lepaskan misalnya ya, dari dirinya, entah itu tadi di peci yang saya contohkan. Ya. Maka ketika segera, tapi ketika lama dan sudah sudah berlalu sekian detik misalnya ucapan subhanallah, karena tumaninah itu qadarnya itu adalah batasan atau bukan batasan, ukurannya adalah ukuran ucapan subhanallah. Nah, kalau memang sudah berlalu seperti itu ya dia salatnya dianggap batal. Nah, kemudian min ghairi hamlin ini adalah cara dia membersihkan najis tadi. Kalau kemudian najisnya di sini, kemudian najisnya diambil pakai tangan, ini hamal namanya, ya najisnya burung misalnya, ya kemudian burungnya diambil pakai tangan terus diginikan, loh ini malah pindah burungnya ke tangan, ya maka apa, batal dalam kondisi ini, karena di sini ada catatan min ghairi hamlin. Ya, mungkin kita bahasakan dalam bahasa kita min ghairi hamlin itu tanpa menyentuh najis tersebut. Ya. Karena ketika dia menyentuh najis tersebut pindah ke tangannya. Ya. Padahal salat di antara syarat sahnya salatlah taharatul at-taharah, taharatul badan, ya. Kemudian taharatul makan, ya dan taharatul thawb. Ya. Jadi ini ya. Min ghairi hamlin itu tadi. Ya. Jadi enggak diambil dengan tangan. Ya. Jadi itu, ya. Jadi harus dipahami min ghairi hamlin. Oh, ini kan najisnya sudah saya buang, tapi pakai hamal, pakai tangan. Disentuh. Ya, disentuh. Ya, maka itu ya najisnya pindah. Maka min ghairi hamal surahnya tadi. Peci kena ini langsung diginikan tanpa menyentuh najisnya. Atau kita ada orang sholat pakai sorban, sorbannya ya kena muntah misalnya orang di belakangnya, misalnya diginikan. atau mungkin sajadah hanya dia salat di sajadah, sajadahnya kena buruk langsung dipinggirkan sajadahnya. Jadi itu min ghairi hamlin, tanpa menyentuh najisnya. Ini yang kemudian harus kita pahami. Ya, tanpa menyentuh. Oh, ini kan sudah saya buang, tapi menyentuh. Ya. Mananya ketika menyentuh dia tetap ada di tangan. Ya. Berarti ya, bukannya malah menghilangkan najis, malah menambah banyak tempat yang terkena najis. Seperti itu. Itu adalah tentang apa? Wuku' najasah in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Ya, termasuk juga hamlun najasah. Ini adalah perkara misalnya ya, seseorang yang menggendong anak yang kemudian tadi pakai pampers dan ada kencingnya di dalam. Maknanya kita tahu bahwa sebelum sholat kita tahu, oh ini anaknya ada kencing. Nah, ini termasuk apa? Hamilun najasah. Ini membatalkan sholat. Ini hati-hati ibu-ibu misalnya, anak ibu-ibu, bapak-bapak mungkin, hati-hati. Ya, karena ini masuk dalam kategori apa? Hamilun najasah, yang kemudian hamilun najasah ya sholatnya enggak sah. Ya, hamilun najasah sholatnya enggak sah. Ya. Kemudian ya, atau misalnya seseorang yang kemudian dia bekerja atau dia berobat misalnya, berobat atau bekerja, misalnya ada sampel urin. Oh. Orang kerja di BNN misalnya, habis razia, ya cek apa kan biasanya habis razia itu kan, kalau razia BNN itu kan urin, ya, ada tes urin gitu kan, dicek kan ada di tempat itu. Ah, karena dia tahu-tahu ya dikantongin sama dia, dikantongin tahu-tahu azan subuh misalnya, dia habis razia jam 4 azan subuh langsung dipakai sholat sama dia. Ah. Maka bagaimana orang yang sholat dengan seperti ini? Ya, dia kalau dia tahu kalau bahwa yang dia bawa itu adalah najis, ya tahu dalam artian dia tahu bahwa dan dia nggak lupa, dia sadar bahwa yang dibawa dia najis dan lain sebagainya. Maka ketika dia sadar, nah, maka dia harus membuangnya atau menaruhnya di tempat yang ya bukan tempat sholatnya. Itu satu. Kalau kemudian dia lupa, nah, sholat ketika dia takbiratul ihram, Allahu akbar, tangannya menyentuh sakunya misalnya, loh, baru dia teringat, oh ada urin, maka dilakukan saat itu adalah harus dibuang ketika itu. Ya. Nah, ini sama kayak orang yang tadi kejatuhan najis halan. Tapi kalau tidak dia buang, sholatnya batal. Tapi kalau dia buang saat itu, sholatnya sah. Ya, ini harus dipahami. Ya. Kemudian yang khatir sanasudukumullah rahimallahu yakum, yang ketiga adalah inkisyaful aurah in lam tustar halan. Ya, yang ketiga adalah inkisyaful aurah in lam tustar halan. Bahasa yang dipakai oleh Syekh Salim Sumer Ahdurmisi inkisyaf. Inkisyaf ini kalau kita artikan tersingkap. Ya, maknanya ada kesan tidak sengaja di sana. Entah itu karena angin, entah itu karena misalnya anak kecil yang kemudian ya, ditarik-tariknya sarung bapaknya. Ya. Ini inkisyaf. Tapi kalau kemudian kasyf, nah, kalau kasyf itu membatalkan. Orang sengaja membuka auratnya. Nah, ini batal. Tapi kalau inkisyaful aurah, auratnya tersingkap tanpa sengaja, ya. Segera ditutup. Nah, ini enggak. Tapi kalau auratnya tersingkap, nah, dia pamer, ya, ceritanya. Enggak segera ditutup sama di aurat yang tersingkap tadi, maka batal sholatnya. Maka dikatakan in lam tustar halan. Jadi tersingkapnya aurat jika tidak ditutup dengan segera. Ya, jika tidak ditutup dengan segera. Ya, entah itu karena angin misalnya tersingkap auratnya. Ya. Dan kita ingat batasan aurat laki-laki dalam sholat itu hanya apa? Dari pusar ke antara pusar dan lutut. Ya. Mananya kalau misalnya orang tersingkap bajunya, ya, tersingkap bajunya, maka kemudian itu bagian atas misalnya bahunya kelihatan itu, ya, dia masih dianggap menutup aurat. Ya. Ada satu hal yang kami ingatkan dalam masalah ini adalah kita tahu di antara model-model baju hari ini ada model-model baju yang dia modelnya ketat, kemudian nipis, apa tanggung gitu. Ya. Ya, baju apa lah namanya dulu? Ya. Baju apa Mas Anta? Street. Ya, kurang lebih seperti itulah. Yang kemudian apabila dia ruku atau sujud, ya maaf, kelihatan bagian dari punggung bawah ataupun pantat. Ya. Ini hati-hati. Karena kemudian dia tersingkap auratnya dalam hal ini. Ya. Tersingkap auratnya. Jadi hati-hati kalau teman-teman yang tadi pakai kaos yang seperti itu, yang apabila dia bungkuk, ya, dalam hal ini rukuk, atau dia sujud itu tersingkap, ya sebaiknya mencari lapisan yang lebih panjang ketika akan sholat. Apalagi sekarang itu apa? Ya lumayan ngetan, ada rompi-rompi sholat gitu ya. Jadi memang dia sengaja rompi modelnya setengah ini, tapi kemudian dia panjang itu model-model gamis Pakistan atau gamis yang sepaha gitu. Yang insya Allah hal-hal itu bisa menutup apa namanya mengantisipasi tersingkapnya aurat ketika sholat. Ini hati-hati ya. Di samping hal tersebut, tersingkapnya aurat ketika sholat saat ruku atau saat sujud itu membatalkan sholat, juga mengganggu orang di sebelahnya, di belakangnya, ya, mengganggu orang di belakangnya. Bahkan ketika sujud, ketika tahiyat misalnya, apa tahiyat akhir misalnya, ya, ketika bagian itu tersingkap, ya, itu mengganggu kekhusyuan orang berada di belakangnya. Maka hal ini harus dijaga. Ya. Kemudian ikhwati arsyadin yasadakumullah rahimanillahu iyakum. Yang berikutnya adalah wanutku biharfaini au harfin mufhimin amdan. Ya. Yaitu berkata, mengucapkan perkataan, berbicara biharfain dengan dua huruf. Meskipun dua huruf ini tidak dipahami. Ya, kalau dalam bahasa Arab orang min itu enggak ghairu mufhim. Tapi ketika seorang dalam sholat mengatakan min, maka sholatnya batal. Ya. Sholatnya batal. Au harfin mufhimin, atau dengan hanya dengan satu huruf, tapi mufhim. Ya. Apa huruf yang bisa dipahami, karena dalam bahasa Arab ada nanti ya, dalam pelajaran sharaf itu ada fil amr itu yang hanya satu, kayak misalnya qi, ya. Itu fil amr dari waqayati wiqayatan qi. Ya, misalnya dalam perang misalnya, taruhlah ya, kita anggap dalam perang. Terus kemudian seseorang ya memerintahkan dalam salat khauf misalnya. Ya, dia ngomong qi. Jadi dia nyuruh teman yang jaga itu untuk berlindung misalnya. Jadi dia bilang qi, satu huruf tapi mufhim. Nah, maka ini batal salatnya. Ya. Atau misalnya i, ya, wa'a, ya'i, wi'ayah, i, ya, wa'i, apa namanya, sadar, suruh orang, i, satu huruf, i, tapi kemudian dia mufhim, batal sholatnya, ya, jadi dua huruf ghair mufhim, yang enggak memiliki makna, ya, atau ada makna tapi enggak menjadi jumlah fi'liyah, bahasa nahwunya itu. Ya, atau satu huruf tapi mufhim. Ya. Satu huruf tapi mufhim. Nah, ini batal salatnya. Ini amdan, ya. Ini kalau dilakukan dengan sengaja. Lantas bagaimana kalau tidak sengaja? Ya. Lantas bagaimana misalnya orang ya sabaqa lisanuhu. Ya. Sabaqa lisanuhu itu ya keceplosan. Misalnya wallah alam, apakah di sini saya tidak berani mengatakan, teman saya harus bertanya kepada guru-guru saya. Ya, di Indonesia ini kan ada orang latah gitu ya. Orang latah kaget. Kagetan terus keluar dari lisannya sesuatu, apakah kemudian ini termasuk ya sabukul lisan yang kemudian itu tidak menjadikan seseorang itu batal salatnya karena dia sabukul lisan. Dia enggak masuk, enggak dia tidak dianggap sengaja. Ya. Aw kana jahilan bitahrim, atau dia enggak tahu kalau ngomong itu diharamkan dalam salat. Misalnya orang dia hadithu ahadin bil Islam, baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam terus kemudian dia salat sambil ngomong. Ya. Ada sebuah anekdot sebenarnya tentang orang ngomong dalam salat. Jadi suatu ketika ada 3 orang atau 4 orang, saya lupa, salat, ya. Kemudian kemudian imamnya kentut ternyata. Imamnya kentut. Ketika imamnya kentut, makmumnya bilang, "Woi, imam, kamu batal." Oke, makmumnya batal. Temannya yang kedua, temannya yang kedua negur, "Eh, kamu juga batal, kan kamu ngomong." Nah, 3 orang batal. Ya, berarti berempat. Ya, imamnya yang kentut batal, yang ingatkan imam kalau imam kentut itu batal juga karena diingatkan dengan lisan. Ya, kemudian yang negur temannya, "Kamu juga batal," itu juga batal. Kemudian tinggal satu orang, dia bilang, "Hanya saya yang enggak batal, batal juga." Ya. Jadi menanya al-kalam tadi biharfain atau biharfin mufhimin amdan, sengaja. Ya. Jadi au kana jahilan bitahrim, kalau atau dia enggak tahu kalau ternyata apa? Kalau ternyata ternyata enggak boleh berbicara dalam salat. Ya. Ya, seperti orang di sini disebutkan kaman korba ahduhu bil Islam, orang baru pertama masuk Islam. Atau dia auna sya'ba'idan anil ulama, atau dia tumbuh dan besar jauh dari ilmu, enggak ada yang ngajarkan dia salat dan lain sebagainya. Au kana nasian annahu fi shalah, atau dia lupa kalau dia sedang salat. Ya, mungkin ada ya, kondisi-kondisi tertentu di mana orang dia lalai tentunya, ya, terus dia lupa kalau dia dalam salat. Ya. Seperti itu. Di sini dikatakan fa in kana ma nataqa bihi qalilan, kalau hanya yang disebutkan itu hanya sedikit. Ya. Kalau di sini dibatasi 4 kata, 4 kata. Tadi huruf ya. Yang sedasarnya itu huruf. Ini 4 kata. Ya, ini yang menurut Ibn Hajar Al-Haytami itu batasannya 4 kata. Ya. Maka apa? Maka ini enggak masalah. Ya. Ini 4 kata. Jadi dia dikaget, misalnya orang latah tadi ya. Atau orang yang dia lupa kalau dia dalam salat. Ya. Terus dia ngeliat maling misalnya, "Woi," dia teriakin malingnya. Dia teriakin, "Woi, maling," misalnya kalau dalam bahasa kita. Ya. Dia enggak sadar kalau kemudian dia sedang dalam salat. Ya. Nasian annahu fis shalah. Maka ketika itu salatnya enggak batal. Ya. Tapi kalau tadi menurut Ibnu Hajar tadi, lebih dari 4 huruf, lebih dari 4 kata, ya, berarti hitungannya banyak, itu kemudian apa? Batal sholatnya. Meskipun tidak sengaja. Ya, meskipun dia baru masuk Islam misalnya. Ya. Jadi itu adalah poin yang keempat dari pembatal-pembatal sholat. Ya. Jam berapa Mas Manto? Oke. Saya rasa mungkin kita cukupkan dulu di sini. Ya, sampai pembatal yang keempat insyaallah kita selesaikan kalau Allah kemudian memberikan waktu kepada kita, ya, kita selesaikan sampai ke pembatal yang ke-14. Mungkin ini dapat saya sampaikan ikhwati arsyadin wa syadakumullah rahimanillahu yakum. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat menjadi al-ilmun nafi', kemudian semoga Allah juga menjaga keikhlasan kami dan kemudian juga menjaga antum para talabatul ilm untuk senantiasa istiqomah, ya, dalam mempelajari ilmu-ilmu agama, dan tentunya juga ya Allah memberikan karunia kepada kami untuk senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu, ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.